Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Abdurrarul Bahiyyah fil Masailil Fiqhiyyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullah: باب الأذان يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. Disyariatkan bagi penduduk setiap negeri untuk menjadikan seorang muazzin. Yunadi bi alfazil adhani al-mashru'ah, yang menyeru dengan lafaz-lafaz azan yang disyariatkan. Inda dukhuli waqti shalah, ketika masuk waktu salat. Wa yushra'u lis-sami'i ayyutabi'a al-mu'adzina, dan disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengikuti muazzin, mengikuti ucapannya. Thumma tushra'u al-iqamati, thumma tushra'u al-iqamatu 'ala sifati al-waridah. Kemudian disyariatkan iqamah sesuai lafaz yang datang di dalam dalil, sesuai sifat atau lafaz sebagaimana dalam dalil. Baik, ini matan ad-durar dalam babul adzan. Alhamdulillah sebelumnya telah kita berikan beberapa muqaddimah yang penting sehubungan dengan bab ini. Berkata al-muallif rahimahullah: yushra'u li ahli kulli baladin ayyattakhidhu muadzinan. Disyariatkan bagi penduduk setiap negeri, yang di penduduk suatu tempat, satu desa, satu dusun, untuk menjadikan salah seorang dari mereka sebagai muazzin, sebagai muazzin tetap yang pekerjaannya tetap sebagai muazzin. Hal ini berdasarkan apa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana telah dimaklumi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Bilal radhiyallahu anhu sebagai muazzin beliau, sebagai muazzin tetap. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu juga sebagai muazzin tetap. Demikian pula di Makkah Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu juga muazzin tetap. Maka jelas dari amalan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di masa Khulafaur Rasyidin sampai hari ini, setiap masjid pada setiap negeri itu ada muazzin tetapnya, sebagaimana ada imam tetapnya. Baik. Oleh karena itu, penting kita mengetahui bagaimana syurutul muazzin, syarat-syarat seorang muazzin itu. Ulama kita menjelaskan syarat muazzin yang pertama muslim. Ini jelas, sebab azan itu ibadah, tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima dari seorang yang kafir. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan mereka, sedekah mereka dan semua amalan lainnya. Bahkan dengan dosa kekafiran atau kesyirikan, amalan yang sudah dilakukan itu terhapus. Sebagaimana telah dimaklumi, di antara bahaya perbuatan syirik adalah menghapus amalan-amalan yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Sebagaimana firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Karena azan ibadah, maka syarat seorang muazzin adalah muslim, mukmin, muwahhid. Yang kedua, akil. Dia seorang yang berakal. Berdasarkan hadis, rufi al-qalam an salasin, diangkat pena dari tiga orang, Salah satunya adalah anil majnun hatta ya'qil, dari orang gila sampai dia berakal. Makanya syarat muazzin. Yang ketiga balik, dia sudah balik. Illa inda darurah, kecuali ketika darurat tidak ada muazzin yang balik, maka anak kecil yang sudah mumayyiz boleh azan ketika tidak ada orang dewasa. Kemudian yang keempat, adlun aminun, seorang yang adil lagi amin, terpercaya. Seorang yang adil itu maksudnya seorang yang memiliki keistiqomahan, bukan seorang yang fasik. Seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki muru'ah, memiliki muru'ah, adab-adab yang baik. Itu yang maksud dengan adil. Lawannya adalah orang fasik. Demikian pula dia harus amin, terpercaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'adzinu mu'tamanun. Muazzin itu adalah orang yang diberikan amanah. Jadi harus orang yang terpercaya. Yakni terpercaya ala mawaqitish shalah, atas waktu-waktu sholat, waktu-waktu sholat. Dan juga dikatakan sebagian ulama, dahulu muazzin itu naik ke atas tempat yang tinggi, maka dia harus terpercaya pandangan matanya tidak melihat kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah di tempat yang tinggi, tentunya dia lebih mudah memandang ke segala penjuru. Maka mungkin sekali dia melihat aurat wanita dan sebagainya. Maka harus adlun amin. Dan jumhur ulama berpendapat sah adanya seorang yang fasik tetapi makruh. Sah adanya seorang yang fasik tetapi makruh. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan umumnya ulama Hanabilah berpendapat tidak sah, dikarenakan penyelisihannya terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Syarat yang keenam, ayyakuna aliman bil waqti. Yang kelima, ayyakuna aliman bil waqti. Hendaklah dia mengetahui waktu salat. Mengetahui waktu-waktu salat. Siapa muazin di sini? Hah? Muazin di sini siapa? Muazin tetap. Antum harus tahu waktu-waktu salat. Alhamdulillah sudah kita pelajari, sudah kita lewati waktu-waktu salat. Kapan waktu zuhur? Tergelincir matahari, ahsan. Selain antum siapa lagi muazin? Hah? Abu Atok. Kapan waktu maghrib atau? Ketika matahari terbenam. Baik. Setelah matahari terbenam, ahsan, barakallahu fiik. Sudah lulus antum jadi muazin. Baik. Kecuali apabila dia misalkan buta dan ada yang mengabarkan dia. Ada yang mengabarkan dia tentang waktu-waktu sholat. Maka tidak mengapa. Seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak azan kecuali apabila dikatakan kepadanya asbahta, engkau telah masuk waktu pagi. Masuk waktu pagi, yakni maksudnya telah masuk waktu subuh. Jadi tidak masalah kalau dia buta, asalkan ada orang yang terpercaya yang mengerti waktunya, yang selalu mengingatkan dia. Baik. Kemudian yang keenam, muazzin itu lahu sautun murtafi wa jamil, memiliki suara yang tinggi dan indah. Memiliki suara yang tinggi dan indah. Dan ulama menjelaskan apabila ada dua orang yang satu suaranya tinggi, lebih tinggi dari yang satunya, tapi yang satunya lagi lebih indah suaranya, maka diutamakan yang lebih indah suaranya dari yang lebih tinggi suaranya. Kalau terkumpul keduanya maka lebih bagus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada mic sehingga orang yang suaranya tidak tinggi sekalipun bisa menjadi tinggi dengan adanya mic. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, "Fa innahu anda sautan minka." Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajarkan kepada Bilal tentang azan yang didapatkan Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, maka beliau mengatakan kepadanya, sesungguhnya dia Bilal lebih keras dan lebih bagus suaranya darimu. Baik. Kemudian yang ketujuh, zakarun, seorang laki-laki. Tidak boleh seorang wanita mengumandangkan azan yang didengarkan oleh laki-laki. Bahkan tidak sah menurut jumhurul ulama. Tidak ada yang menyatakan atau berpendapat sah azannya wanita kecuali Hanafiyah. Dan amalan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Khulafaur Rasyidin sampai hari ini, tidak ada satupun wanita yang mengumandangkan azan. Kemudian ulama ikhtilaf, bagaimana kalau sesama wanita saja, tidak ada laki-laki yang mendengarkan azannya, apakah disyariatkan azan atau tidak? Maka ulama berbeda pendapat. Banyak ulama di masa ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berpendapat tidak disyariatkan sama sekali, walaupun sesama wanita saja. Tidak disyariatkan azan, tidak pula iqamah. Akan tetapi ada suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, su'ila Ibn Umar. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya, hal 'alan nisa'i azanun, apakah atas wanita itu ada azan? Faqad. Maka Umar Ibn Umar marah dengan pertanyaan tersebut, waqal, dan dia mengatakan, anha 'an dzikrillah, apakah aku akan melarang dari zikir kepada Allah? Menunjukkan bahwasannya sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membolehkan azan wanita walaupun tidak ada dalil khusus, tetapi dia bagian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah 7 syarat seorang muazzin. Qala al-muallif rahimahullah, yunadi bi alfazil adhan al-mashru'ah. Dia menyeru dengan lafaz-lafaz adhan yang disyariatkan. Alhamdulillah, telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang lafaz-lafaz adhan, yakni ada yang 15 kalimat dan 19 kalimat. Ada satu riwayat lagi dari Abu Mahdzurah, 17 kalimat tapi dhaif. Riwayatnya dhaif yang 17 kalimat. Yang sahih 2. Yang 15 dan 19 telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Inda dukuli waqti shalah. Ketika masuk waktu salat, ini ijma ulama, syarat azan harus masuk waktu salat. Tidak sah azan apabila belum masuk waktu salat. Dalilnya adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Malik bin Al-Huwairits dalam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza hadaratish shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Maka apabila telah hadir waktu salat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua di antara kalian sebagai imamnya. Makin jelas, fa idza hadaratish shalah, azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Kecuali pada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, azan awal pada waktu fajar. Azan awal yang pertama, azan yang pertama di waktu subuh. Maksudnya belum masuk waktu subuh. Yani pada fajar kadzib. Kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Kita sudah bahas hadis-hadisnya. Yang kedua, ketika al-ibrar inda waktu zuhur. Ya, mendinginkan panasnya matahari ketika waktu zuhur. Ini sudah kita bahas juga, yakni ketika mendekati asar. Waktu zuhur ditunda sampai dingin ketika waktu sudah mendekati asar. Karena hal itu disunahkan. Berarti azan juga otomatis ditunda karena sholatnya ditunda. Demikian pula yang ketiga, ta'khirul isya. Ketika kita mengakhirkan waktu isya, maka azan juga ditunda, diakhirkan. Kemudian yang keempat, pada sholat jamak. Jamak takdim misalkan, maka disyariatkan satu azan dan dua iqamah. Satu azan ini sudah mencakup dua sholat. Jadi sholat yang kedua itu belum masuk waktunya, tapi sudah diazankan duluan. Baik, ini 4 keadaan. Azan dibolehkan bukan pada waktunya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, yunadi bi alfazil azan al-mashru'a inda dukuli waqti shalah. Hendaklah dia mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz yang masyru' ketika masuk waktu salat. Maka perlu kita ketahui beberapa adab dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh seorang muazzin. Yang pertama, hendaklah seorang muazzin itu ketika mengumandangkan azan dalam keadaan dia ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh dia bertugas sebagai muazzin demi untuk mendapatkan gaji atau apapun dari balasan duniawi. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan disahihkan al-Syekh al-Albani rahimahullah dari Utsman bin Abil As, Nabi SAW bersabda, atau kata Utsman bin Abil As, inna akhira ma ahida ilayya Rasulullah SAW an attakhida muazzinan. Sesungguhnya pesan terakhir Rasulullah SAW kepadaku hendaklah aku menjadikan seorang muazzin. La ya'khudhu ala adhanihi ajra, yang tidak mengambil upah atas azannya. Yang tidak mengambil upah atas azannya. Baik. Jadi betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika dia mengetahui keutamaan-keutamaan seorang muazzin itu. Yang kedua, ayyakuna ala tuhrin, hendaklah dia dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Sebab makruh hukumnya dan tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau tidak suci. Seperti sudah kita bahas hadisnya dalam kitab taharah. Siapa yang ingat hadisnya siapa? Lihat. Itu hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalami dalam keadaan beliau sedang kencing. Hadisnya siapa? Anda ingat? Dalam taharah sudah kita bahas. Baik. Hadisnya Al-Muhajir ibn Qunfud radhiyallahu anhu, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kencing, wa sallama alaihi, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, falam yarudda alaihi hatta tawadda'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya sampai beliau berwudu. Summa tazara ilaihi faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf kepadanya dan beliau bersabda, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin au qala ala taharatin, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Jadi ini adab, hadisnya umum. Kalau menjawab salam saja makruh dalam keadaan kita tidak suci, maka azan lebih utama. Azan lebih utama. Baik. Tapi kalau seorang azan dalam keadaan dia tidak suci, maka azannya sah tetapi makruh. Azannya sah tetapi makruh. Baik. Yang ketiga, ayu azina qa'iman, hendaklah seorang muadzin itu mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal seperti dalam hadis yang telah lewat, kata beliau, ya Bilal, kum wa nadi bis-shalah. Wahai Bilal, berdirilah dan panggil orang melakukan salat, yakni kumandangkan azan. Baik. Dan orang yang berdiri ini lebih dapat mengeraskan suara daripada orang yang duduk. Demikian pula amalan para salaf semenjak Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, para muazzin mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Kemudian yang keempat, yastaqbilu qiblah, hendaklah menghadap ke arah kiblat. Dan ini ijma ulama, seperti yang dinukil al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juz pertama halaman 439. Kata beliau, al-mustahab ayu azin mustaqbil al-qiblah la na'lam khilafan. Termasuk sunnah seorang muazzin menghadap kiblat, kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Baik. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam al-irwa bahwasanya terdapat riwayat yang lain tentang hadis Abdullah bin Zaid, yaitu malaikat yang beliau lihat dalam mimpi disebutkan mengumandangkan azan dalam keadaan dia menghadap kiblat. Baik. Kemudian yang kelima, ayyadha usbu'aihi fi udhunayhi, hendaklah muadzin itu meletakkan dua jarinya kedua telinganya. Dua jarinya kedua telinganya. Dan kata Al-Hafiz di dalam Al-Fath bahwasanya tidak ada penentuan jari khusus, tidak ada penentuan jari khusus yang diletakkan di dalam telinga. Hanya disebutkan dalam hadis seperti dalam riwayat Abu Juhaifah, beliau mengatakan, inna bilalan wada'a usbu'aihi fi udhunayhi, sesungguhnya Bilal meletakkan dua jarinya pada dua telinganya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa. Hadis-hadis tentang meletakkan dua jari ke telinga tidak disebutkan jari apa. Ini tidak ada masalah mau pakai jari apa. Kemudian yang keenam, ayyaltafita yaminan wa yasaran, hendaklah muadzin itu menoleh ke kanan dan ke kiri, wala yuhawwil sadrahu anil qiblah, akan tetapi dia tidak menyimpangkan dadanya dari kiblat. Jadi hanya wajahnya saja ke kanan dan ke kiri, tidak menyimpangkan dari kiblat dadanya. Inda qawlihi, ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini sunnah. Muazzin menoleh ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sebagian ulama mengatakan hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Tapi kalau kita lihat hadisnya, tidak ada penentuan seperti itu. Baik. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah, annahu ra'a Bilalan yu'adzin, bahwasanya beliau melihat Bilal mengumandangkan azan. Faja'altu atatabbi'u fahu hahuna wa hahuna bil azan. Maka kata Juhaifah, aku melihat mulutnya ke sini dan ke sana ketika azan. Dalam riwayat Muslim lebih jelas lagi disebutkan hahuna wa hahuna yaminan wa shimalan, ke sini dan ke sana, yakni ke kanan dan ke kiri. Yaqul hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Ketika dia mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Baik, ini sunnah bagi muadzin. Ketika hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini di sini dikatakan mulutnya. Kalau mulut, maka sudah pasti wajahnya juga ikut. Enggak mungkin mulutnya saja ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Adapun dadanya tetap menghadap ke kiblat. Dadanya tetap menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian yang ketujuh, ayu azina fi makanin murtafi', hendaklah dia mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, atau kalau sekarang dengan pengeras suara. Karena itu tujuannya. Itu tujuannya agar lebih terdengar. Seperti diceritakan seorang wanita dari Bani Najjar, kana baiti min atwali baitin haulal masjid. Dahulu rumahku di antara rumah yang paling tinggi di sekitar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Bilal yu'adzin alaihi al-fajr. Dan Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan di atas rumahku pada waktu fajar. Jadi nampak di sini faedah yang bisa kita ambil juga, tidak mesti azan itu di masjid, ya. Di sekitar masjid kalau ada suatu maslahat agar suaranya lebih jelas misalkan, maka tidak masalah. Bahkan di pasar, seperti di zaman Utsman, ketika beliau memerintahkan muazinnya untuk azan di pasar pada azan yang kedua pada waktu sholat Jumat, ya, ketika mereka tidak mendengarkan, maka dia perintahkan muazinnya untuk pergi ke pasar atau satu tempat di dekat pasar. Jadi tidak masalah kalau ada suatu maslahatnya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan pengeras suara itu bisa terdengar, ya, sampai kemana-mana. Baik. Makanya disebut dengan al-maslah al-mursalah. Sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi beliau tidak mampu mengadakannya. Antum harus bedakan antara al-maslah al-mursalah dengan bid'ah. Kalau al-maslah al-mursalah, dia dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau tidak mampu melakukannya. Sedangkan bid'ah itu dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mampu melakukannya. Coba sebutkan bid'ah apapun. Mampu enggak Rasulullah sallallahu melakukannya? Maulid, apalagi selamatan kematian atau tahlilan, tur ziarah kubur. Mampu enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Butuh enggak dengan itu? Butuh enggak dengan maulid? Hah? Butuh. Kalau melihat alasan-alasan yang mereka katakan. Apa alasannya? Untuk lebih membuat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya dalam keadaan beliau mampu. Berbeda dengan al-maslahah al-mursalah, beliau butuh tapi beliau tidak mampu. Seperti mukabbiru shaut, pengeras suara atau mic. Baik. Kemudian yang kedelapan, ayyarfa sawtahu bil adzan. Hendaklah dia mengangkat suaranya ketika mengumandangkan azan. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, annahu qala li Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'fah al-Anfari, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan pedesaan. Fa idza kunta fi ghanamika, maka apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu, au badiyatika, atau di tempat gembalaanmu, yakni yang jauh dari keramaian, fa azanta bis shalah, Kalau engkau memandangkan azan untuk salat, farfa' sautaka bin nida. Kata Abu Sa'id kepadanya, angkat suaramu ketika mengumandangkan azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syaitan illa syahida lahu yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya tak ada satupun yang mendengarkan suara muazin itu, apakah jin, manusia, dan apapun, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Sa'id, aku mendengarkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, ayyatamahhal fil adhan wa yatarassal. Hendaklah perlahan-lahan di dalam mengumandangkan adhan. Disebutkan dalam Al-Mughni, juz pertama halaman 418, wa yatarassal fil adhan wa yuhdir al-iqamah. Dan hendaklah muazzin itu perlahan-lahan dalam azan dan mempercepat iqamah. Yang ke-10, jam'u takbiratain, mengumpulkan antara dua takbir. Kama fi hadis Umar, sebagaimana dalam hadis Umar dalam as-sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar" dan seterusnya. Apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, maka salah seorang dari kalian mengucapkan Allahu akbar. Jadi bukannya Allahu Akbar lalu dia diam, tetapi dia ucapkan bergandengan Allahu Akbar, baru kemudian dia diam, baru lanjut lagi Allahu Akbar dan seterusnya. Ini diantara adab-adab dan sunnah-sunnah bagi seorang muazzin yang mengumandangkan azan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dan bagi yang ingin mengirimkan, silakan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 08-5353-02-03-04. Dan langsung saja mungkin kami persilakan kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan Rahmat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasul. Ustaz, saya tahiyat akhir setelah Hamidul Majid ditambah Allahumma ini a'udzu bika, bukan asaluka. Allahumma ini a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil nar, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatid dajjal. Itu benar tidak? Karena aku selalu baca Ustaz menjelaskan Buya Dasari. Iya, itulah yang disunnahkan untuk dibaca. Memohon perlindungan Allah setelah khalawat terakhir sebelum salam, dari memohon perlindungan dari empat perkara. Azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kian, kemudian fitnah dari sebelumnya azab neraka, azab kubur, azab neraka, kemudian fitnah kehidupan dan kian, kemudian fitnah dajjal. Baik. Ustaz, maaf, Anda pernah punya masalah sama seseorang, terjadi kesalahpahaman. Namun saat itu juga Anda minta maaf. Tidak terpikir atau terlintas di dalam benak Anda untuk terus larut dalam ketersinggungan, kesel dan benci, karena sudah ada solusi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Haram hukumnya sama muslim untuk tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Apakah betul Ustaz? Ini benar. Dalam masalah dunia, perselisihan tidak boleh melebihi dari 3 untuk saling memboikot, saling bersapa. Tapi bagaimana kalau sikap anak kepada dia yang ketika ketemu tidak direspon sebagaimana sebelum terjadi masalah? Padahal masalah itu sifatnya duniawi dan anak pun tidak mau berkepanjangan. Karena anak sangat berharap ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, setelah dia bersikap masam tidak menyangka seperti itu, anak harus bagaimana sebaiknya? Ada nasihat? Berusaha untuk menjalin kembali tali persaudaraan dengannya dan kasih sayang dengannya. Banyak caranya, diantaranya dengan mengunjungi rumahnya, memberikan hadiah, membantu kebutuhannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Demikian pula kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan, yaitu afsalama bainan, sebarkan salam antara kalian. Hadiah dan salam diantara cara untuk menyambung lagi tali persaudaraan yang terkoyak. Baik. Ustaz, kalau orang sudah ikut tarekah punya mursyid yang mengajarkan zikir beribu-ribu kali, itu apa maksudnya dan faedahnya? Ustaz, mohon dijawab terus. Ini maksudnya adalah bid'ah yang diajarkan syaitan kepada mereka.